Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para jamaah masjid Shadiqul Amin dan juga para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpah nikmat dan karunia Allah kita diberi kemudahan untuk berkumpul kembali pada sore hari ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, yang lebih khusus ilmu agama yang kita perdalam adalah ilmu fikih, membaca kitab Fiqhul Muyassar. Ikhwani fiddin, para jamaah Masjid Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita masih di kitab Shalah. Hari ini kita memasuki bab baru. Nah, Babul Khamis. Silakan dibuka bukunya. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum masuk bab baru, yaitu bab yang telah lewat tentang membahas tentang syarat rukun sholat, wajibannya, hukum orang yang tidak sholat. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, kita membaca bab baru ini. Nah, qalal mu'alib rahimahullah, babul khamisu, bab yang kelima, fi sholatit tatawu', pembahasan tentang sholat tatawu', sholat sunnah. Wafihi masailu, pada bab ini terdapat beberapa masail pembahasan. Qala wal muradu bitatawu'i, yang dimaksud dengan tatawu', tadi disebutkan sholat tatawu', apa itu tatawu'? Qala kullu ta'atin laisat biwajibah, yaitu segala bentuk ketaatan yang bukan wajib, segala bentuk ketaatan yang hukumnya tidak sampai pada wajib. Nah, artinya kalau wajib itu harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan maka berdosa. Nah, adapun perkara tatawu' laisat biwajibah, tidak wajib. Nah, kalau dikerjakan mengikuti contoh Rasulullah SAW, imtithalan, ikhlas dan mengikuti contoh Rasul, maka akan mendapatkan pahala atau tambahan pahala. Kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Nah, itu tatawu' atau disebut dengan sunnah. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fadluha wal hikmatu min masyru'iyatiha, keutamaan sholat tatawu', hikmah disyariatkan sholat tersebut, keutamaan sholat tatawu' dan hikmah disyariatkannya. Qala fadluha, keutamaannya, at-tatawu'u bi sholati min afdalil qurubat ba'dal jihad fi sabilillah wa talabil ilmi. Tatawu', perkara sunnah sholat atau sholat sunnah, min afdalil qurubat, termasuk dari amal ibadah yang paling utama, termasuk dari amal ibadah afdal, yang paling utama, ba'dal jihad fi sabilillah, setelah jihad fisabilillah, wa talabil ilmi, dan setelah menuntut ilmu. Artinya jihad fisabilillah dan menuntut ilmu lebih utama daripada memperbanyak sholat sunnah, itu artinya. Nah, urutannya jihad fisabilillah lebih utama, menuntut ilmu lebih utama, lalu derajat berikutnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Barakallahu fikum. Nah, dan kalau bicara lebih utama, berarti perbandingannya pada perkara sunnah ke sunnah yang lain. Kalau sunnah ke wajib, maka perkaranya pada yang didahulukan adalah yang wajib sebelum memperbanyak sunnah. Nah, ketika dikatakan lebih utama, berarti lebih utama dari jihad sunnah. Nah, atau dari menuntut ilmu yang sifatnya sunnah, yang bukan wajibnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa menuntut, bahwa jihad fisabilillah hukumnya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Nah, atau sunnah muakkadah. Demikian juga menuntut ilmu, bisa hukumnya fardu ain untuk ilmu-ilmu tertentu, setiap kaum muslimin dan muslimat harus menuntutnya, harus mengetahuinya. Ada juga ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah atau bisa juga sebatas sunnah muakkadah. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ini sebutan di sini at-tatawwu bi sholati min afdhalil qurubat ba'dal jihad. Naam. Salat tatawwu termasuk dari ibadah yang afdol setelah jihad fisabilillah, yaitu jihad yang hukumnya sunnah atau yang fardhu kifayahnya, wa talabul ilmi, dan lebih utama dari menuntut ilmu. Qala li mudawamati nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih bin nawafil shalawat. Kenapa? Karena mudawamah, karena konsistennya Nabi, kebiasaan Rasul selalu konsisten, selalu mengerjakan ala taqarrubi ila rabbih bin nawafil shalawat. Karena konsistennya Rasul, kebiasaan Rasul terus menerus beribadah kepada Rabb-nya dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah. Qala wali hadis Abi Hurairah radhuan, dan juga karena hadis Abu Hurairah radhuan, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna Allah ta'ala qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, yaitu hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapapun yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan, aku umumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah sang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan kepadanya. Artinya perkara yang paling dicintai oleh Allah yang diamalkan sang hamba yang pertama adalah perkara wajib. Naam. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan sang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku, senantiasa beribadah kepadaku. Naam. Bin nawafil, dengan mengerjakan perkara-perkara sunnah, hatta uhibbahu, sampai akhirnya aku mencintainya. Nah, syaitnya di sini. Syaitnya apa? Sang hamba senantiasa mengerjakan perkara sunnah sehingga apa? Allah mencintai sang hamba tersebut. Nah, artinya dia di sini memberikan ada faedah, beberapa banyak faedah ya, di antaranya apa? Amalan yang paling Allah cintai atau yang paling utama yang harus dikerjakan, didahulukan adalah amalan wajib. Lalu setelah itu mengerjakan perkara-perkara sunnah. Dan jika sang hamba mengerjakan perkara wajib lalu konsisten dengan perkara-perkara sunnah, maka hal itu bisa mendatangkan kecintaan Allah SWT kepada sang hamba. Al-hadis sampai akhir hadis. Qala mu'alif rahmatullah, al-hikmatu min masyur'iyatiha, hikmah dari disyariatkannya sholat tatawwu, sholat sunnah. Apa hikmahnya? Qala waqad syara'a subhanahu tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi. Allah SWT mensyariatkan at-tatawwu, amalan-amalan sunnah, rahmatan bi'ibadihi, sebagai bentuk rahmat kepada para hambanya, sebagai kasih sayang, rahmat kepada para hambanya. Qala faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsihi. Allah Ta'ala menjadikan pada setiap amalan wajib ada amalan sunnah dari jenis amalan wajib itu sendiri. Nah, ada amalan wajib berupa sholat, ada sholat sunnah, ada sholat sunnahnya. Ada zakat wajib, ada zakat sunnahnya, disebut dengan sodako atau infak. Nah, atau hibah dan yang semisalnya. Ada puasa wajib, puasa Ramadan, ada puasa sunnahnya. Puasa Senin Kemis, puasa 6 hari bulan Syawal, nah, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa-puasa lainnya. Ada haji umrah wajib sekali dalam seumur hidup, ada sunnahnya bagi yang mengerjakan lebih dari sekali. Artinya Allah SWT menjadikan pada setiap amalan wajib itu ada amalan sunnah sebagai apa? Bentuk rahmat Allah kepada para hambanya. Barakallahu fikum. Kalau dari sisi apa rahmat? Nah, dijelaskan. Liyasdadal mu'minu imanan warif'atan fi darajat, agar iman sang mukmin bertambah, agar imannya bertambah, warif'ah fi darajat, dan derajatnya juga menjadi meningkat, bi fi'li hadat tatawwu, dengan mengerjakan perkara sunnah ini. Dengan mengerjakan perkara sunnah ini derajatnya menjadi meningkat, imannya bertambah, dan lain sebagainya. Qala walitakmulal faraidu, dan agar amalan-amalan wajibnya menjadi sempurna. Dan agar amalan-amalan wajibnya menjadi sempurna. Ini hikmah lainnya. Nah, tadi disebutkan di antara hikmahnya apa? Bertambahnya iman, meningkatnya derajat, walitakmulal faraidu, agar amalan-amalan faraidnya, amalan-amalan wajibnya menjadi sempurna. Karena bisa jadi ketika amalan-amalan wajib tidak sempurna, ada kekurangannya, atau ada kekeliruan dan lain sebagainya, maka menjadi sempurna dengan amalan-amalan sunnah ini. Qala walitujbara yaumal qiyamati bihadat tatawwu'i, dan pada hari kiamat nanti amalan-amalan wajib tadi tujbar, menjadi diperbaiki ya, dan agar amalan-amalan wajib tadi diperbaiki dengan amalan sunnah ini. Fa innal faraidha ya'tarihal naqsu, karena amalan-amalan wajib ya'tarihan naqsu. Datang padanya kekurangan. Yaitu seorang ketika mengerjakan perkara-perkara wajib bisa jadi diselingi, disertai dengan kekurangan-kekurangan. Ya tariha anaksu, dalam mengerjakan perkara wajib tadi ada kekurangan. Kekurangan karena perbuatan, ucapan, atau tidak mengerjakan ini, itu, dan yang semisalnya. Kalau kama fi hadis Abi Hurairah, seperti yang dijelaskan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu al muslimu yaumal qiyamati shalah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab pada sang hamba muslim, sesungguhnya perkara pertama yang sang hamba muslim itu akan dihisab pada amalannya pada hari kiamat, as-shalah, adalah salat. Fa in atamaha, jika ia menyempurnakan sholatnya, artinya sholatnya sempurna, bagus, lengkap, menjaga sholatnya, menjaga rukun-rukunnya, kewajibannya, menjaga bilangannya, dan seterusnya, dari sholat lima waktu atau sholat wajib lainnya. Fa'in attamaha, jika ia menyempurnakannya, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari sholat itu sendiri. Jawabannya mahdub. Wa illa artinya wa illa di situ wa illam yutimaha, jika ia tidak menyempurnakannya, artinya ada kekurangan. Unduru, kila dikatakan kepada malaikat, unduru, lihatlah, hal lahu min tatawwu, apakah ada amalan sunahnya, apakah ada amalan sunahnya, yaitu ketika sang hamba ditimbang amalan salatnya dari amalan-amalan yang wajib, kemudian ternyata amalannya tidak sempurna, ada kekurangan yang atau yang semisalnya. Maka Allah berkata kepada para malaikat, kila dikatakan, ungguru, lihatlah, telitilah, hal lahu min tatawwu, apakah orang ini memiliki amalan tatawwu, amalan sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil faraidu, jika ia memiliki amalan sunnah, maka ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi, maka amalan wajib tadi disempurnakan dengan amalan sunahnya. Fuma yuf'alu bi sa'iril a'mal mafruḍati mithlu dzalik, fuma yuf'alu, kemudian dilakukan pada amal-amal wajib lainnya, kemudian dilakukan hal yang serupa pada amal-amal wajib yang lainnya, seperti yang dilakukan pada salat, artinya ditimbang amalan puasanya sempurna atau tidak sempurna, lihat amalan sunahnya. sehingga amalan sunnah-sunnah tadi bisa menyempurnakan. Barakallahu fikum. Jika amalan sholatnya atau amalan sunnahnya sempurna, maka amalan-amalan sunnah tadi, jika amalan sholat, puasa dan lain sebagainya yang sifatnya wajib itu sempurna, nah, maka amalan sunnah akan menjadi sebab naiknya derajat. Ketika kurang, memperbaiki. Ketika sempurna, menjadikan sebab naiknya derajat. Kalau al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua, sholatu tatawwu' ala no'ain fi aqsamiha, pembagian sholat tatawwu', pembagian sholat sunnah. Kalau sholatu tatawwu'i ala no'aini, sholat tatawwu' terbagi menjadi dua. Anu'ul awal, jenis yang pertama, sholawatun mu'akkotatun bi'akotin mu'ayyana, sholat-sholat tertentu dengan pada waktu tertentu, sholat-sholat mu'akkota yang telah ditentukan, bi'akotin mu'ayyana, pada waktu-waktu tertentu. Waktu sama bin nawafilil muqayyada, dan ini disebut dengan sholat-sholat sunnah muqayyad, sholat-sholat sunnah yang terikat, yang tertentu. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil faraid. Salat-salat sunah ini diantaranya ada salat sunah yang mengikuti salat wajib, kasunan rawatib, seperti salat sunah rawatib. Nah, salat sunah sebelum salat wajib ya. Salat duhur ada salat sunahnya sebelum dan sesudah. Begitu juga ada salat maghrib, salat isya, salat subuh, asar juga ada. Nah, barakallahu fikum. Namun ada salat sunah yang muakkad dan yang ghairu mu'akkad, ada mu'akkadah dan ada juga yang ghairu mu'akkadah. Qala wa minha, dan di antara nah salat sunah muqayyadah itu, salat sunah yang tertentu, ma laisa bi tabi'in, yang tidak mengikuti salat wajib, yaitu yang bukan rawatib, kas salatil witri, seperti salat witir, wad duha, salat duha, wal kusub, salat kusub. Nah, ini jenis yang pertama, yaitu disebut dengan sholat muqayyada atau sholat sunnah yang sudah tertentu. Biasanya langsung kita katakan sholat apa, ini sholat rawatib, ini sholat duha, ini sholat wudu, ini sholat witir. Nah, barakallahu fikum, sudah jelas sholatnya. Kalau ana utsani, jenis yang kedua, sholawatun ghairu muakkatatin bi awqatin muayyana, sholat yang tidak ditentukan dengan waktu tertentu, sholat yang tidak ditentukan dengan waktu tertentu. Waktu sama bin nawafilil mutlaqah, dan ini disebut dengan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak, nawafil mutlaqah. Mutlaqah artinya yang lepas. Kenapa dikatakan lepas? Karena tidak terikat, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan apapun. Berbeda dengan sholat rawatib, terikat dengan waktu, dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Sholat duha terikat dengan waktu, waktu duha. Sholat tahiyatul masjid berkaitan dengan masuk masjid. Nah, sholat wudhu berkaitan dengan sesang hamba mengerjakan wudhu. Nah, kalau ini sholat mutlaqah, sholat lepas tanpa ada sebab waktu, tanpa ada sebab apapun. Jika seorang ingin mengerjakan sholat tanpa ada sebab-sebab tadi, maka dia disebut sholat sunnah mutlaqah. Nah, sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Dan juga ada hadis tentang sholat sunnah mutlaqah, tentang hadis tentang menuju, apa, sholat Jumat ya. Barang siapa yang dia itu mandi pada hari Jumat, lalu mendatangi masjid, lalu dia sholat yang dia mampu, ya, artinya sebanyak mungkin dia sholat, lalu mendengarkan khutbah, nah, lalu sholat bersama imam, nah, maka baginya ampunan ini dan seterusnya, dari hadis tentang sholat sunnah mutlaqah. Nah, barakallahu fikum. Ya, artinya yang datang Jumat Gasik, misalnya datang jam 8. Nah, maka silakan mau sholat mutlaqah tadi ada hadisnya. Sholat dua rakaat salam, bangun lagi dua rakaat salam. Sampai imam datang mungkin jumlahnya jadi misalkan 50 rakaat. Nah, itu misal ya. Nah, atau lebih dari itu atau kurang dari itu tergantung berangkatnya. Gasik banget atau mendekati duhur. Itu sholat sunnah mutlaqah. Kalau wana'ul awal, jenis yang pertama, yaitu sholat muqayyadah, sholat sunnah muqayyadah. Nah, wana'ul awal sholat sunnah muqayyadah, sholat sunnah yang tertentu, anwa'un muta'adidatun, memiliki jenis yang sangat banyak. Ba'duha akadu mim ba'd, sebagian sholat ini lebih kuat hukumnya daripada sebagian yang lainnya. Sholat-sholat sunnah muqayyadah tadi yang ada sebabnya tadi, jenisnya banyak, sebagiannya lebih kuat hukumnya daripada sebagian lainnya. Wa akadu anwa'ihi, yang paling kuat dari jenis-jenis sholat tadi adalah al-kusub, sholat kusub. Artinya sholat sunnah yang paling kuat hukumnya adalah sholat kusub. Nah, dan ini tentunya menurut salah satu pendapat. Nanti ada pembahasan sholat kusub pada beberapa halaman ke belakang. Sholat kusub menurut sebagian ulama yang lainnya hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan sunnah mu'akad ya. Hukumnya adalah wajib. Penulis kitab memasukkan ini sebagai sholat sunnah yang hukumnya paling kuat. Namun wahu alam, kelihatannya yang rajih adalah sholat kusub hukumnya wajib, bukan masuk dalam bab sunnah. Fumal witru, kemudian sholat witir. Kemudian apa? Sholat witir. Juga ulama berselisih tentang hukum sholat witir. Pendapat jumhur ulama hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sebagian kecil ulama mengatakan wajib seperti Abu Hanifah. Termasuk juga riwayat dari ada salah seorang ulama lainnya ya. Nah, itu. Dan pendapat yang kuat sholat witir hukumnya sunnah mu'akkadah, dan itu pendapat imam yang tiga. Karena imam yang keempat Abu Hanifah berpendapat wajib. Nah, dan Imam Ahmad berpendapat tidak wajib, hanya beliau berkata orang yang meninggalkannya malas tidak mengerjakan sholat witir, maka dia itu orang yang tidak mengerjakan sholat witir, artinya malas tidak mau mengerjakannya, maka dia itu rajulun su, rajulun su, laki-laki yang jelek yang tidak diterima persaksiannya kalau menyepelekan, kalau bermudah-mudahan untuk tidak mengerjakan sholat witir. Barakallahu fikum. Ya, nanti ada pada pembahasan berikutnya membahas tentang sholat witir. Qala thumma salatul istisqa, kemudian setelah itu sholat istisqa. Nah, sholat wajib berikutnya sholat sunnah berikutnya yang dianggap kuat setelah sholat kusub adalah sholat istisqa. Nah, thumma sholatul tarawih, kemudian sholat tarawih. Kalau amanna utsani, adapun jenis yang kedua, apa jenis yang kedua? Sholat sunnah mutlaqo, sholat sunnah yang tidak ada kaitannya dengan sebab. Fayusra'u fi layli kullihi wa fi nahar. Maka sholat sunnah ini, yang jenis kedua ini, disyariatkan pada semua malam. Artinya malam apapun, jam berapapun, sah. Selagi dikerjakan di waktu malam. Ini sholat sunnah mutlaqo. Dikerjakan setelah matahari tenggelam, habis sholat maghrib, atau habis sholat isya, atau terus semakin malam, sampai mendekati fajar, atau bahkan setelah fajar. Enam. Ini kalau malam ya. Malam ya. Berarti kalau setelah fajar bukan malam. Artinya mendekati fajar. Ma'ada awqatin nahi. Wafi nahar. Dan juga pada semua siang. Ma'ada awqatin nahi. Selain waktu-waktu yang dilarang. Nah, adapun di siang hari, maka sholat sunnah mutlak itu boleh dikerjakan pada semua waktu kecuali pada waktu-waktu yang dilarang. Nah, kapan waktu dilarang? Waktu dilarang ini semuanya ada di siang hari. Yang pertama, habis sholat subuh. Itu gak boleh. Yang kedua, sampai matahari, sebelum matahari meninggi. Yaitu habis sholat subuh sebelum matahari meninggi. Kalau tadi habis sholat subuh, berarti habis sholat subuh gak ada sholat sunnah. Ini terus berlangsung pada waktu yang keduanya berarti. Sampai matahari meninggi. Kalau sampai matahari meninggi menurut pandangan manusia setinggi tombak. Tapi kalau masih setinggi tanduk setan itu masih dilarang. Waktu yang kedua, waktu yang ketiga ketika matahari tepat di atas kepala. Diperhitungkan menurut para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum adzan duhur. Itu matahari sedang ada di atas kepala. Sampai masuk waktu duhur setelah itu hilang waktu dilarangnya. Yang itu dilarang ini disebut waktu karoha, waktu yang dibenci ya, mengerjakan sholat. Kemudian ada berapa? Tiga ya. Setelah habis sholat asar. Empat. Limanya sampai matahari tenggelam, yaitu ketika matahari proses tenggelam. Ketika matahari sempurna tenggelam, ya baru dibolehkan sholat lagi. Itu lima waktu. Ringkasnya lima waktu ini menjadi tiga. Habis sholat subuh, ketika menjelang duhur, sama habis sholat asar. Nah, itu ringkasnya. Barakallahu fikum. Nah, ini waktu-waktu ini yang kita itu dilarang mengerjakan sholat sunnah mutlaqo menurut pendapat yang kuat. Sehingga ketika kita mengerjakan sholat yang ada sebabnya, itu masih dibolehkan. Seperti apa? Kita masuk masjid setelah waktu asar. Boleh enggak sholat tahatul masjid? Boleh, karena itu bukan sholat sunnah mutlak. Masih dikatakan sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah tahatul masjid ya. Seperti misalkan masuk masjid menjelang duhur, belum adzan, di waktu karoha kan itu 5 menit sebelum adzan. Nah, sholat sunnah tahatul masjid. Atau ada sholat jenazah, kita sudah selesai sholat asar, tiba-tiba ada sholat sunnah, ya tiba-tiba ada sholat jenazah. Nah, sholat jenazah hukumnya berkifayah. Nah, maka ketika itu juga boleh dikerjakan. Nah, atau di waktu apa lagi? Di waktu habis sholat subuh. Habis sholat subuh ada sholat yang lupa dikerjakan. Ternyata tadi sholat isya tadi tanpa wudhu, ingatnya habis sholat subuh. Nah, maka ngerjakan sholat yang terlupa ini ketika ingat, dikerjakan habis sholat subuh. Nah, berarti ini sholat muqayyad, ada sebabnya. Ya, meskipun dikerjakan habis subuh boleh. Nah, itu. Jadi pendapat yang kuat, waktu-waktu yang terlarang ini tidak boleh dikerjakan, tidak boleh untuk mengerjakan sholat sunnah mutlako yang tadi disebutkan, sholat sunnah tanpa sebab, ataupun sholat sunnah ada sebabnya, maka hal itu dibolehkan. Nah, barakallahu fikum. Qala wa amanna uthani fa yusra'u fi laili kullihi. Adapun jenis yang kedua, yaitu sholat sunnah yang mutlako, fa yusra'u fi laili kulli, disyariatkan pada semua malam. Artinya dari terbenam matahari sampai menjelang terbit fajar itu boleh mengerjakan waktu tersebut tanpa ada pengecualian. Wa fi nahari, dan di waktu siang, ma ada aqatin nahi. Dan sholat sunnah mutlaqah di waktu siang juga boleh semuanya kecuali pada waktu-waktu yang dilarang. Yang tadi disebutkan ada 3 atau 5. Qala wa sholatul laili afdhalu min sholatin nahar. Dan sholatul lail, sholat malam, lebih utama daripada sholat nahar, sholat siang. Maksudnya sholat sunnah ya. Kita pembahasan kita sholat sunnah kan. Sholat sunnah di waktu malam itu lebih utama daripada sholat sunnah di waktu siang. Nah, sholat sunnah di waktu siang, sholat apa? Sholat duha, sholat rawatib duhur, sholat sebelum asar ya. Nah, yang kirum akadah, sholat sunnah sebelum asar. Nah, atau sholat tahiyatul masjid di waktu siang, itu kan termasuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu termasuk sholat sunnah siang. Nah, di sini disebutkan sholat malam lebih utama daripada sholat siang, yaitu sholat sunnah malam lebih utama daripada sholat sunnah malam hari. Apa sholat sunnah malam hari? Sholat rawatib untuk setelah maghrib atau isya sebelum dan sesudah. Nah, atau sholat witirnya, tahajud ya, bagi yang mengatakan tahajud itu bukan witir ya. Atau tarawih, nama lain bagi sholat tahajud atau sholat witir yang dikerjakan di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Dan sebagian ulama merinci tentang perkara ini, mana yang lebih utama, sholat sunnah malam atau sholat sunnah siang. Mereka ada mengatakan yang utama sholat sunnah siang daripada malam, karena ada hadis Rasul bersabda, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia seisinya. Yang lain berpendapat enggak sholat sunnah malam, karena yang zilu tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhir. Karena Allah SWT turun kepada sepertiga malam terakhir. Nah, di waktu itu ya, kemudian siapa yang meminta Allah kabulkan dan seterusnya, dari hadis yang sering kita dengar barakallahu fikum, ataupun dari hadis yang lainnya. Dan pendapat yang, dan ulama, sebagian ulama lain yang merinci, yang rinci ini sepertinya itu pendapat yang terbaik, yang mengatakan bahwa sholat sunnah siang yang terbaik adalah sholat 2 rakaat fajar, itu yang terbaik. Adapun sholat sunnah malam yang terbaik adalah sholat witir, terutama witir yang dikerjakan di akhir malam, yang dimana Allah SWT turun, dimana di waktu malam itu masyhuda, disaksikan, sebutan dalam hadis, disaksikan oleh para malaikat atau oleh Allah SWT karena turun. Nah, artinya penyebutan wa sholatul lail afdhal min sholatin nahar, sholat malam lebih utama daripada sholat nahar, menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan sholat nahar lebih utama. Dan kalau kita lihat perincian, yang utamanya pada sholat siang adalah sholat apa? 2 rakaat fajarnya. Karena itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan tinggal di tempat. Nah, itu ya. Yaitu dalam keadaan mukim. Begitu juga witir. Nah, beliau senantiasa mengerjakannya baik di tempat ataupun safar. Barakallahu fikum. Atau sering dikerjakan beliau meskipun dalam keadaan safar. Qala mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga. Matusanu lahul jama'atu min sholati tatawwu'. Perkara yang disunahkan lahul jama'ah, perkara yang disunahkan adanya jama'ah, perkara yang disunahkan dikerjakan berjama'ah, min sholati tatawwu', pada sholat sunnah. Nah, pada sholat sunnah, sunnah apa yang disunahkan dikerjakan dengan berjama'ah? Qala tusannu sholatul jama'ah, disunahkan sholat berjama'ah, yaitu pada sholat sunnahnya maksudnya, lit tarawih, pada sholat tarawih, wal istisqa, sholat istisqa, wal kusub, dan sholat kusub. Nah, barakallahu fikum. Sholat tarawih, sholat istisqa, sholat kusub. Nah, bagaimana sholat id? Sholat id bagi yang berpendapat sunnah, ya, disunahkan dengan berjamaah. Bagi yang berpendapat wajib, berarti masuk dalam bab sholat wajib. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan sholat tahajud? Sholat qiyamul lail, ya, lebih umum qiyamul lail, yang bukan di waktu Ramadan. Nah, kalau dikerjakannya dengan keluarga, dengan istrinya, dan tidak dianggap sebagai suatu hal yang kebiasaan terus menerus, atau meyakini keutamaannya kalau itu harus dikerjakan dengan terus menerus berjamaah, nah, kalau tidak ada keyakinan-keyakinan seperti ini, maka boleh. Boleh sekali waktu berjamaah sholat malam dengan istri, sekali waktu sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Adapun menyengajakan mengumpulkan jamaah di masjid untuk sholat malam, sholat tarawih, ya, disebut dengan sholat tarawih kalau bulan Ramadan, nah, maka itu khususan pada bulan Ramadan. Dan sholat tarawih itu qiyamul lail. Kenapa? Karena ada contohnya. Rasul pernah melakukan dalam beberapa malam, kemudian setelah Rasul meninggal dihidupkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab, mengumpulkan para sahabat pada satu imam. Nah, ada contohnya dari Rasul dan juga dari para sahabat, atau bisa dikatakan sebagai ijma. Maka qiyamul lail di waktu Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih dikerjakan dengan berjamaah. Adapun selain bulan Ramadan, maka menyelisih sunnah kalau kita mengumpulkan santri, mengumpulkan ikhwan, terus sholat qiyamul lail dengan berjamaah gitu ya. Dengan berjamaah artinya seperti sholat tarawih. Berbeda kalau tadi sekali waktu dengan istri, atau sekali waktu dengan bukan istri juga bisa. Karena Rasul juga pernah sholat malam, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar berdiri di sampingnya, mengikuti sholat. Pernah juga sholat dengan Hudzaifah. Itu kan dalam beberapa hadis disebutkan. Nah, artinya boleh, meskipun bukan sholat Ramadan, qiyamul lail, nah, dengan berjamaah boleh. Bahkan pernah juga Rasul sholat sunnah ketika diundang oleh neneknya Anas bin Malik atau ibunya, minta agar ketika berkunjung sholat di rumahnya. Maka beliau sholat, lalu Rasul menjadi imam, Anas bin Malik bersama yatim menjadi makmum, kemudian sang nenek tadi atau ibunya tadi sebagai makmum juga di belakangnya lagi. Nah, bentuknya sholat sunnah, namun bukan menjadi suatu apa biasaan atau yang semisalnya, perkara yang terkadang dilakukan, terkadang tidak. Barakallahu fikum. Untuk masalah turabiyah, insya Allah kita bahas pada kesempatan mendatang ya. Masalah turabiyah, pembahasan tentang adatul rawatib, tentang jumlah sholat rawatib. Kemudian masalahul khamisah, hukum witir, keutamaannya dan waktunya. Pembahasan hukum witir, keutamaan dan waktunya. Ada pertanyaan? Atau mau tambah satu pembahasan lagi? Membahas tentang jumlah sholat rawatib? Atau cukup? Kalau dianggap cukup, anda cukupkan. Kalau mau ditambah adadur rawatib, kurang lebih 15 menit waktunya. Gimana? Cukup ya? Ya. Barakallahu fikum. Silakan. Kalau gitu, kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Gimana? Ya, pertanyaannya tentang sifat sholat ya. Sifat sholat, pernah nggak kita lewati pembahasan sifat sholat? Atau masih di depan? Udah pernah kita lewati ya pembahasan sifat sholat, yaitu tentang tahrik asobi, menggerakkan jari ketika membaca tahiyat. Nah, pembahasan ini agak panjang pembahasannya. Kalau pas pada pembahasannya mungkin lebih rinci dan lebih jelas nama-nama ulamanya yang berpendapat demikian ataupun yang semisalnya ya. Nah, yang sesuai ingatannya jangan sampaikan bahwa berkaitan dengan tahrik asobi, ada ulama yang menyatakan hadis itu sad. Nah, adanya sadnya di situ Zaidah bin Qudama, nah, yang meriwayatkan hadis tidak seperti perawi-perawi yang lainnya. Perawi lainnya tidak menyebutkan yuharrikuha, tidak menyebutkan menggerak-gerakan, sedangkan ini menyebutkan menggerakkan. Perawilan mengisyarat. Kalau mengisyarat tidak mesti menggerak-gerakan. Kalau menggerak-gerakan berarti ada lebih dari isyarat, kan itu. Banyakkan perawi mengatakan menggerakkan, mengisyaratkan, maaf, mengisyaratkan dengan jari telunjuk, mengisyarat ya. Kalau Zaidah bin Udama menggerakkan. Memang kedua lafaz ini, menggerakkan dan isyarat, bisa sama. Namun kalau arti secara rincinya, menggerakkan lebih dari isyarat. Isyarat, kalau menggerakkan, nah kan gitu, isyarat, gerakan. Seperti Rasul ketika berkhutbah wa asyara bi isba'ihi, berisyarat dengan jari telunjuknya, gitu kan? Gak ada riwayat lalu beliau gerak-gerakan gitu. Nah, artinya berisyarat. Nah, berisyarat pada sholat demikian. Sehingga dikatakan itu sad. Maka enggak mengamalkan yang gerak-gerakan, yang meyakini itu sad. Karena sad itu hadis yang termasuk dari jenis yang lemah. Hadis yang lemah. Ulama lainnya seperti Asy-Syaikh Al-Albani ya, termasuk ahlul hadis dan lain sebagainya itu tidak memasukkan ini bab sad. Beliau memasukkan ini bab ziyadatul thiqah, tambahan dari rawi yang thiqah sehingga tambahannya diterima. Ya itu. Kata beliau gitu. Ulama yang lain enggak menerima ini ziyadatul thiqah. Nah, karena ada makna tersendiri dari makna yuharikuha tadi. Nah, kesimpulannya Syahbani ataupun ulama yang sependapat dengan beliau karena menganggap itu bukan sad, menganggap itu ziyadatul thiqah, yang ziyadatul thiqah itu tidak dihukumi hadisnya sad, namun tambahan dari hadis yang tersebutkan di hadis-hadis yang enggak disebutkan disebutkan namun tambahannya diterima. Nah, itu tarqofikum. Syekh Utsaimin yang seingat anak kami baca ya di Syarah Mumti, beliau meskipun beliau menyatakan mengisyaratkan dan tidak menolak mengisyaratkan ini dengan menggerakkan, namun beliau mengatakan menggerakkannya tidak pada semua gerakan. Menggerakkan ketika pada bacaan yang ada lafzul jalalah kalau enggak salah. Asyhadu alla, berarti ada lafzul jalalah kan, ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika ada lafaz Allah digerakkan. Lafaz Allah digerakkan. Kalau enggak salah gitu ya, nanti perlu dibuka ulang. Nah, Syekh Utsaimin gitu. Barakallahu fikum. Artinya yang menyatakan menerima dengan menggerakkan, ada yang menggerakkannya pada lafaz-lafaz tadi. Ketika menyebut lafzul jalalah. Nah itu. Barakallahu fikum. Ya, kesimpulannya jika kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan hadis itu sad, maka tidak perlu kita gerakkan, cukup isyarat saja. Tapi kalau kita mengikuti pendapat ulama yang menggerak-gerakan itu tambahan yang ziyadatul thiqah, maka kita amalkan. Bagaimana menggerakkannya tanpa ada rincian? Karena disebutkan di situ menggerakkan. Maka ketika kita gerakkan ya sudah memenuhi arti menggerakkan. Tanpa dirinci, kecuali ada rincian, kita ikuti rinciannya. Misal dirinci digerakkan pada lafaz apa atau digerakkan dengan gerakan bagaimana atas bawah atau samping kanan kiri misalnya ya. Enggak ada rinciannya, maka kita gerakkan. Ya itu. Barakallahu fikum. Kadang ada yang jadi ketakutan ketika gerakan atau mungkin yang lain mau tertawa ya ketika ini saya dapati langsung di samping orang saya. Dia sholat yang gerakan, kemudian ada kucing. Kucingnya mau bermain sama tangannya tuh. Jadi kucing begini. Dia gini, dia tarik lagi tangannya. Begitu gerakan lagi kucingnya mau ngambil telunjuknya lagi, mau ngambil pakai kaki sama ngigit itu. Akhirnya yang di sampingnya kayak mau ketawa gitu melihat kucingnya sama gerakan dia itu. Itu. Ya tentunya ini pas kejadian ya, kejadian seperti ini bukan menjadi apa, jadi alasan untuk kita tidak menggerakkan karena gara-gara kejadian kucing tadi, itu bukan. Namun alasan kita kalau tidak melakukan itu karena hadis tadi dinyatakan sad, karena adanya tambahan Zaidah bin Udama tadi yang menyendiri dalam meriwayatkan, nah, sehingga dikatakan sad. Barakallahu fikum. Itu ya jawabannya. Ada lagi? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kesalahan mohon diingatkan agar diperbaiki pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.